Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, minimnya rasa bangga atas buah karya bangsa sendiri, serta kecenderungan untuk menggunakan produk asing, meski kita telah mampu membuat sendiri, adalah faktor yang membuat tidak adanya political will, sehingga tidaklah mengherankan jika proyek-proyek kita untuk mandiri seperti MOPNAS hingga pengembangan industri strategis dikandaskan oleh kepentingan lain. Dan untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak, kenapa political will untuk mandiri selalu kandas oleh kepentingan lain? Apa ada yang salah dengan sistem kita bernegara? Enggak, ini negara kleptokrasi ini. Semua maling. Dan sistem pemerintahan dan sistem negara ini berjalan karena semua orang diberi kesempatan untuk maling. Ini kan negeri maling. Lihat dari kecil. Ini maling juga kan, semua kita maling. Contoh nih, koruptor didiamin. Dapat 5 tahun gitu kan, dipotong hukumannya. 5 tahun tinggal setahun gitu. Setahun namanya masuk cuma 6 bulan, keluar masih kaya raya. Ya, gimana kita mau gak menyalahkan sumbernya? Kita sembuhkan dulu pemerintahnya kan gitu, kita sembuhkan dulu pemimpinnya gitu. Republik maling ini, republik kleptokrasi gitu. Lantas menurut visi Bapak, apa yang harus dilakukan pimpinan negeri ini agar kita terhindarkan dari republik kleptokrasi? Gimana mau dihindarkan, partainya sendiri aja kayak begitu, bendaharanya kayak begitu, kita bisa berharap apa gitu. Iya dah. Saya gak bisa jawab pertanyaan ini, karena kalau saya bisa jawab pertanyaan ini, saya jadi presiden, wong presidennya aja gak ngerti. Tapi Pak Her, apakah Bapak tidak melihat adanya cara untuk menghindari terbentuknya republik kleptokrasi? Kalau saya, kalau mau benar itu sebetulnya, coba mulai kita terapkan kampanye, dan kampanye itu mulai, kalau menurut saya, kita ambil sebuah bangsa yang tidak membolehkan ada tip. Jepang itu nggak ada tip. Kelebihan 5 sen aja harus dikembalikan, dan nggak mau orang menerima tip karena tidak ada kebudaya itu. Nah, kalau kita bisa mulai lakukan itu, sedikit demi sedikit kan, orang nggak ada ngarepin tip, kalau nggak ada tipnya nggak mau kerja gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.